Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakunna minan nar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran dari pembahasan fikih ibadah terkait dengan ibadah wudu. Dan kita masih pada pembahasan atau kita berada pada akhir dari pembahasan mukammilatil wudu, hal-hal dalam penyempurna ibadah wudu. Dan telah kita sampaikan, kita uraikan, dan kita jelaskan dalam pertemuan yang terakhir terkait dengan pembahasan ukuran air yang digunakan untuk berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya tuntunan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menggunakan air untuk berwudu adalah berjumlah sangat hemat. Ya, jumlah tersebut mencukupi untuk membasuh seluruh anggota-anggota wudu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau SAW mengajarkan kepada umatnya tidak berlebihan atau boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, karena Nabi SAW yaghtasil bis-sa' ila khamsati amdat wa yatawadda bil muddi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan seukuran air satu sok. Sampai satu sok adalah jumlahnya 4 mud. Dan kita telah jelaskan bahwasanya satu mud setara dengan ukuran 2 telapak tangannya orang dewasa. Baik laki-laki maupun wanita rata-rata sama. Ya, atau dijumlahkan bilangan milinya sekitar 600 mili. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dalam jumlah satu sok. Satu sok sama dengan 4 mud. Beliau mandi dengan jumlah sekitar 2,5 liter air sampai 5 mud. Wa yatawadda bil mud, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud yang berjumlah sekitar 600 mililiter air. Nah, air yang sangat hemat, yang sangat sedikit jumlahnya, dan inilah yang digunakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Dan telah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis ini, mereka menjelaskan bahwasanya untuk ukuran air tidak ada batasnya. Namun syariat telah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan yang secukupnya. Kemudian di antara bab yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air, baik air tersebut di dalam berwudu ataupun dalam perkara selainnya. Di antaranya disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya seseorang yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang tercela, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian berlebihan, berlaku israf, tabdzir. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat berlebihan. Dan juga Syaikh Abdul Aziz bin Baz telah memberikan faedah terkait dengan hadis ini. Beliau menyebutkan, "Fal mu'min ma'murun bil iqtisad fi kulli syai." Seorang mukmin diperintahkan untuk menggunakan segala sesuatu dengan seperlunya dan secukupnya. "Wa man hiyun 'anil israf fi kulli syai." Dan dilarang dari israf, berlebihan dalam segala hal. "Hatta al-ma' fil wudu wa fil ghusli yaqtasid." Baik menggunakan air untuk wudu maupun mandi, ya, dia gunakan secukupnya atau seperlunya saja. Wallahu ta'ala alam. Ini dalam perkara air. Di sana terdapat nikmat-nikmat yang lainnya, berupa harta, nikmat kesehatan, dan yang selainnya. Maka kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berlebihan dalam menggunakan untuk perkara-perkara yang mubah misalkan. Atau misalnya. Kemudian selanjutnya, pembahasan tentang bab tansyiful a'dha ba'da al-wudu, bab mengeringkan anggota wudu setelah selesai darinya. Para ulama mereka menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, terkait dengan bagaimana hukumnya mengeringkan anggota wudu setelah berwudu. Karena sebagian ada yang beranggapan bahwasanya air wudu tersebut dibiarkan mengering, tidak boleh diusap atau dikeringkan. Ya. Namun yang sahih bahwasanya hal ini diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengamalkannya. Nah, di mana Nabi SAW beliau mengeringkan anggota wudunya dengan kedua tangannya. Air tersebut diusapkan dan dikeringkan. Nah, diriwayatkan dalam hadis dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harith, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya dalam hadis tersebut kata Maimunah, fa'ataituhu bi khirqatin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari mandi janabah, yaitu bertaharah, maka Maimunah mendatangkan kepada beliau sepotong kain lap atau handuk. Falam yarudha, maka Nabi sallallahu tidak menginginkannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan faja'ala yanfudul ma'a biyadih, dan Nabi SAW mengeringkan kedua tangannya dengan tangannya sendiri. Ya, artinya tangan kanan dikeringkan dengan tangan kiri, tangan kiri dengan tangan kanan, wajah dikeringkan dengan tangan kanannya, dan seterusnya. Ini adalah perkara yang diperbolehkan dan tidak memadaratkan sama sekali dari wudunya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارْ أَيْ مُبَحْ. Hukum inilah yang kita pilih, yaitu diperbolehkan. فَإِنَّ الْمَنْعَ وَالْإِسْتِحْبَابِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَهِرٍ. Karena sungguhnya perkara hukum yang melarangnya, melarang dari mengeringkan air wudu ini, atau mengatakan bahwasanya inilah perkara yang sunnah, maka memerlukan dalil yang zahir, yang lebih jelas. Wallahu ta'ala alam. Jadi diperbolehkan seseorang selesai dari wudunya kemudian dikeringkan. Dan telah kita jelaskan ya, bahwasanya dalam hadis yang berisikan atau dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan keutamaan wudu, ketika seorang berwudu membasuh wajahnya, maka air yang jatuh dari wajahnya tersebut akan menghapus dosa-dosanya, dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, menghapuskan dosa-dosa tersebut sampai pada tetesan dari air yang terakhir, dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, dan seterusnya, dari anggota-anggota wudunya. Nah, maka ketika dia biarkan air tersebut, ini pun tidak mengapa. Ketika dia usap dan dia keringkan, ini pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya, bab yang berikutnya adalah bab al-isti'anat 'indal wudu. Bab meminta bantuan ketika hendak berwudu. Apa yang dimaksud dengan meminta bantuan? Yang dimaksud adalah ketika seorang berwudu, dia minta bantuan kepada saudaranya, temannya, ya, atau ketika suami dengan istrinya atau sebaliknya, atau orang tua dengan anaknya, meminta bantuan untuk berwudu dengan dia mengalirkan air dari tempat air, gayung, ya, baskom atau yang semisalnya, dia alirkan agar ya, orang yang minta tolong tadi dapat berwudu. Ya, nah, ini adalah perkara yang telah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, annahu afragha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wudhu'ihi, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu. Ya, jadi dari tempat air, sahabat yang mulia ini menuangkan air tersebut untuk Nabi berwudu, dibantu. Dan ini telah banyak disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang semakna. Nabi SAW meminta bantuan para sahabatnya untuk ya, menuangkan air wudunya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam hadis tersebut, annahu dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ashiyata arafah hatta adala ila sya'bi faqada hajatahu faja'ala usamatu yasubbu alaihi yatawadda. Bahwasanya Usama bin Zaid bertolak, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Arafah, yakni ketika haji wada, ketika di haji wada, haji tahun terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari, ya, di malam hari ketika di salat Isya. Ketika sampai pada bukit, ya, perbukitan, Nabi sallallahu berhenti bersama para sahabatnya dan beliau minggir untuk menunaikan buang hajatnya. Ya. Setelah itu beliau apa? Meminta bantuan Usamah untuk menemaninya membuang hajat. Kemudian ketika telah Nabi SAW selesai, beliau minta tolong kepada Usamah untuk menuangkan air wudu untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan bisa dihukumi sebagai perkara yang disunnahkan. Wallahu ta'ala alam. Dan terkait dengan dalil, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian, saling membantulah kalian di dalam ketakwaan dan kebaikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW meminta bantuan kepada para sahabatnya, terdapat air yang sedikit jumlahnya, yang secara pikiran manusia air tersebut tidak akan mencukupi digunakan untuk berwudu. Nah, maka Nabi SAW memanggil para sahabatnya untuk mendekat dan memerintahkan mereka untuk mengantri, mengantri berwudu. Nabi SAW masukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, dalam tempat air tersebut, dan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, air tersebut digunakan oleh para sahabat berwudu dengan jumlah yang sangat banyak dan itu mencukupi. Ya, dan ini termasuk diantara salah satu dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang terakhir dari pembahasan wudu, kita telah selesai dari bab yang ringkas ini. Ya, bab mengeringkan anggota wudu, kemudian bab meminta bantuan untuk berwudu. Yang terakhir adalah bab zikir. Selesai dari wudu. Bab zikri ba'dal wudu. Bahwasanya seorang muslim ketika selesai dari wudu, maka disunahkan baginya untuk membaca zikir. Disunahkan baginya untuk membaca zikir yang zikir tersebut telah warid dari Rasulullah SAW, telah datang anjurannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, ma minkum min ahadin yatawadda fayasbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah di antara kalian ketika berwudu kemudian dia sempurnakan wudu tersebut. Terkait dengan pembahasan menyempurnakan basuhan anggota wudu telah kita bahas. Bahwasanya adalah hukumnya wajib. Dan juga ada pembahasan menyempurnakan wudu hukumnya sunnah. Sebagaimana telah kita jelaskan, menyempurnakan wudu yang wajib semisal dengan membasuhnya sebanyak satu kali. Ini semua adalah perkara yang wajib. Adapun untuk yang kedua kali dan yang ketiga kali, ini adalah menyempurnakan yang hukumnya adalah sunnah. Kemudian dia berkumur-kumur, ini juga menyempurnakan dalam perkara yang sunnah. Istinsyak dan istinthar, ini dia menyempurnakan dalam perkara yang wajib. Maka kata Nabi SAW, seorang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, setelah itu dia berdoa, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Doa yang pendek, tidak terlalu panjang, dan insyaallah mudah dihafal. Mudah untuk dihafal dan juga mudah untuk diamalkan. Nah, jadi doa ini dihafalkan dan kita amalkan ketika kita selesai dari wudu. Nah, sampai kapan kita amalkan? Kita amalkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh dari jasad kita. Yaitu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Senantiasalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kalian. Ya, tetap kita beribadah. Ketika kita telah mengetahui ilmunya, kita amalkan. Kita baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika membaca doa ini? Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Melainkan ketika dia membaca doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelak di yaumil qiyamah, di alam akhirat nanti, baginya 8 pintu surga yang dia dipersilahkan untuk masuk sesuai dengan kehendaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya disunahkan membaca zikir setelah selesai dari wudu. Ini yang pertama. Dengan zikir yang telah kita sebutkan. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada zikir-zikir yang warid atau sahih atau benar, ya, atau disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di pertengahan basuhan. Ini tidak ada. Setelah membasuh wajah ada zikir tertentu, membasuh kedua tangan dengan zikir tertentu, ini semua tidak ada. Yang sahih hanyalah zikir yang dibaca setelah selesai dari wudu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya zikir tersebut tidak ada di pertengahan basuhan-basuhan anggota wudu. Kemudian yang ketiga, di sana terdapat lafadz doa yang berbunyi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang disebutkan bahwasanya zikir ini pun dibaca setelah selesai dari wudu. Namun wallahu ta'ala alam, lafadz hadis ini dinilai oleh para ulama hadis dengan hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, yang di dalamnya terdapat cacat sehingga tidak dapat diamalkan dalam ibadah seorang muslim. Tidak bisa diamalkan karena hadisnya lemah. Untuk lafaz yang seperti ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi yang sahih adalah doa yang telah kita sebutkan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, disebutkan dalam hadis ini, seorang muslim ketika membaca zikir ini, dia akan diperintahkan atau dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga yang dia mau atau dia kehendaki. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menjelaskan terkait dengan makna hadis ini bahwasanya di sana terdapat hadis yang lainnya yang menjelaskan seorang muslim kelak di hari akhir nanti, ya, dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Kemudian dia dimasukkan sesuai dengan amalan yang paling banyak diamalkan selama di dunianya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair." Barang siapa yang memberi nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu kebaikan, pintu nafkah yang berisi kebaikan. "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Dan orang-orang kaum mukminin yang mereka banyak mengamalkan ibadah sholat, baik sholat fardunya dia jaga dan juga sholat sunnahnya, maka dia nanti akan dipanggil di pintu surga yang disebut dengan babus shalah, yang pintunya itu dimasuki oleh orang-orang yang banyak melakukan ibadah salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun akan dipanggil pada pintu al-jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan kaum mukminin yang mereka banyak mengamalkan puasa, puasa wajib dia jaga sebaiknya, dan juga puasa sunnah dia perbanyak. Puasa sunnah dia perbanyak. Seperti puasa sunnah Dawud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Ataupun puasa sunnah di hari Kamis, di hari Senin dan hari Kamis. Ataupun puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Nah, ataupun puasa sunnah di awal bulan Muharram, di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Puasa Tasu'a, puasa Ashura. Nah, dia perbanyak puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di pintu Ar-Rayyan. Nah. Kemudian dalam hadis yang disebutkan, dia akan dipanggil pada seluruh pintu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan dipanggil di seluruh pintu surga ini adalah min babi takrim, sebagai bentuk penghormatan atasnya. Ya, sebagai bentuk penghormatan atasnya, dia telah beramal dengan amal-amal yang baik. Nah, adapun nanti, ya, dia akan dimasukkan sesuai dengan amalannya yang terbanyak diamalkan di dunia. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, beliau menyebutkan, ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل تكريم له. Kemudian orang-orang yang mereka mengumpulkan seluruh kebaikan, nah, seperti membaca zikir ini, yang dia akan dipanggil pada seluruh pintu surga, على سبيل تكريم له, ini sebagai bentuk penghormatan baginya, memuliakannya. Wa illa fadukhuluhu innama yakunu min babi wahidin. Ya, namun hakikatnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah pada satu pintu. Ya, karena pintu surga disebutkan tadi ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Wala'allahu babal amal alladhi yakunu aghlab 'alaihi wallahu a'lam. Dan kemungkinan saja dia akan masuk kepada pintu yang darinya dia banyak mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Ya, salat, zakat, sedekah, puasa, jihad. Dan misalnya, wallahu taala alam. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan dari pembahasan fikih ibadah wudu. Dan sebagai penutup dari pembahasan wudu adalah terkait dengan permasalahan bab pembatal-pembatal wudu. Bab pembatal-pembatal wudu. Di sana ada beberapa pembatal yang telah dikumpulkan oleh para ulama bahwasanya pembatal ini disepakati apabila terjadi atau keluar, maka wudunya dianggap batal. Ya, wudunya dianggap batal. Di antaranya adalah ada 9 pembatal wudu yang telah disepakati oleh para ulama. 9 pembatal wudu yang telah disepakati oleh para ulama. Yang mereka ambil dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah al-janabah. Yang pertama adalah al-janabah, yaitu junub. Ya. Nah, ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya junub ini adalah pembatal pembatal wudu. Dan ini termasuk dari hadas akbar, hadas besar yang tidak akan hilang hanya dengan wudu saja, namun dia diwajibkan untuk mandi, untuk mandi, mandi junub. Nah, dan tata caranya disebutkan dalam hadis Maimunah. Ini adalah sunnah hukumnya. Seorang ya berwudu, dalam hadis Maimunah disebutkan, dalam hadis Aisyah pun disebutkan, dalam dua hadis. Seseorang berwudu, baik seorang muslim atau muslimah, nah, berwudu kemudian ketika sebelum membasuh kakinya, ya, dia ambil air dan dia sela-sela rambut kepalanya. Kemudian dia cuci kemaluannya. Kemudian setelah itu dia gayungkan air tersebut ke seluruh tubuhnya. Nah, dan diakhiri ketika telah selesai dari mandinya, setelah itu dia mandi seperti biasa. Ini tata cara mandi junub. Kemudian setelah itu dia basuh kedua kakinya di akhir setelah selesai dari mandinya. Nah, ini cara yang sunnah. Adapun cara yang mujizi, yang dianggap sah, ya, adalah dia mandi seperti biasa, namun niatnya untuk mengangkat hadas ini, hadas junub. Ya, seorang setelah junub kemudian dia masuk ke kamar mandi dan dia mandi. Mandi seperti biasa, tanpa wudu dan tanpa menyela-nyela ke rambut kepalanya. Ya. Maka ini adalah sifat yang mujziah, diperbolehkan. Dengan niat apa? Dengan niat mengangkat hadas akbar ini. Ketika tidak ada niat, maka tidak sah. Karena niat adalah pokok dari seluruh amalan. Niat adalah pokok dari seluruh amalan yang itu ada dalam hatinya. Nah, ketika seorang sedang dalam keadaan junub dan dia masuk ke dalam kolam, ya, kolam air renang, maka itu pun dengan niat mengangkat hadas akbarnya, itu telah teranggap sah. Ya, cara seperti ini telah teranggap sah. Wallahu ta'ala alam. Dan yang sunnah adalah dengan cara yang telah disebutkan dalam hadis Maimunah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keluarnya buang air besar. Ini juga termasuk dari pembatal wudu. Nah, kemudian yang ketiga adalah keluarnya buang air kecil. Ya, ini juga termasuk dari pembatal wudu. Apa dalilnya? Dalilnya telah disebutkan dalam ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an ila akhiril ayah." Ini dalil terkait dengan pembatal wudu dari janabah, kemudian juga dari buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, sedikit saja keluar maka sudah batal wudunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat adalah keluarnya al-wadi. Al-wadi, apa itu al-wadi? Al-wadi adalah ma'un abyad yushbihul mani, air yang berwarna putih yang bentuknya kental, bening. Ya. Dan sebab keluarnya ini ketika seorang berada dalam tekanan mengangkat sesuatu, ya, atau seorang setelah berlari, seorang setelah mengangkat beban yang berat, maka bisa keluar air wadi ini. Ya. Maka telah disepakati oleh para ulama ketika keluarnya air wadi ini, dia batal wudunya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah keluarnya al-madhi, air madhi. Nah, air madhi telah dimaklumi sifatnya. Ya, air yang berwarna putih, bening juga seperti wadi. Namun al-wadi ini keluar dengan rasa sakit. Adapun madhi tidak disertai dengan rasa sakit. Bahkan terkadang keluarnya tidak dirasakan. Dan keumumannya al-madhi ini keluar dengan syahwat. Ya. Nah. bisa terjadi pada kaum laki-laki maupun kaum wanita. Maka ketika keluarnya air madi ini, seseorang batal wudunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kani ibnatihi min. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsil dhakarahu wa yatawadda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basuhlah kemaluannya kemudian berwudulah. Ya, yaitu wudunya telah batal. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, keluarnya al-mani. Ya, keluarnya air mani. Nah, sifatnya pun ini telah diketahui. Dan ini termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Dan juga telah kita sebutkan, ini juga termasuk dari hadas akbar. Yang diwajibkan baginya untuk mandi. Kemudian yang ketujuh, khurujur rih sawa'un kana fusa'an aw duratan fa innahu yanqudul wudu bi ijma'i ahli ilm. Yang ketujuh adalah keluarnya angin. Ya, keluarnya angin. Baik angin tersebut yang bersuara ataupun tidak bersuara. Fusa ini artinya tidak bersuara dan durat ini bersuara. Nah, maka inilah pembatal wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Wa su'ila Abu Hurairah 'anil hadats. Abu Hurairah ditanya oleh perawi, apa yang dimaksud dengan hadats? Faqala fusa'un aw durat. Hadats itu adalah keluarnya angin. Nah, keluarnya angin. Ini termasuk dari pembatal wudu yang telah disepakati oleh ahli ilm. Kemudian yang kedelapan, al-ighma wa huwa fuqdanul aql li syu'uri. Pingsan atau hilang akal. Nah, ini telah disepakati oleh ahli ilm bahwasanya ketika seseorang dia pingsan ya ataupun hilang akalnya dengan sebab penyakit gila atau kejiwaan atau yang semisalnya, maka wudunya dianggap telah batal. Dan ini telah disepakati oleh al-ulama. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah keluarnya darah haid atau nifas. Ya, keluarnya darah haid atau nifas. Dan ini ada terjadi pada wanita muslimah bahwasanya, atau kuman wanita bahwasanya ketika dia keluar darah haid walaupun sedikit saja, maka ini telah membatalkan wudunya dan dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat ataupun puasa. Ya, kunna, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'mar biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah. Ya, dahulu kami para sahabiyah, para wanita-wanita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk mengganti puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholatnya. Nah, dalam artian mereka ketika haid atau nifas, mereka tidak diperbolehkan sholat dan juga puasa. Namun bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Nah, ibadah yang lainnya yang tidak terkait dengan bersuci, ini diperbolehkan. Ya, seperti seorang baca Al-Quran. Ini disunahkan untuk bersuci. Namun tidak diwajibkan. Maka seorang yang sedang haid atau nifas diperbolehkan untuk baca Al-Quran. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, apakah seseorang yang haid tersebut dia dihukumi sebagai wanita yang berada di atas kenajisan, artinya tubuhnya najis? Tidak. Yang benar adalah tubuhnya wanita ketika haid tidak najis, sehingga dia diperbolehkan untuk memegang Al-Quran ya, dan membacanya. Ini tidak dilarang. Wallahu ta'ala alam. Maka ini perlu diluruskan. Ketika seorang haid tidak boleh membaca Al-Quran, ini tidak tepat. Yang benar adalah diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi dengan baca-baca zikir, doa, dan yang selainnya. Zikir pagi, zikir sore. Nah, zikir mengenakan baju, zikir melepas baju, zikir setelah makan. Atau zikir-zikir yang lainnya yang disunahkan. Maka ini diperbolehkan. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Inilah kesembilan pembatal wudu yang telah disepakati oleh ahlul ilm. Mudah-mudahan yang kita bahas ini dapat memberikan faedah ilmiah dan juga dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.